Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang...